Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Naam Khamilah. Dalam lafaz-lafaz lain disebutkan Qatifah, Abdul Qatifah. Sama seperti yang kita katakan tadi, tidak termaksud. Ini bukan hanya permadani, bukan hanya pakaian sutra, bukan hanya yang disebut. Itu hanya contoh. Maknanya adalah dunia. Ta'isa abdud dunia. Celaka orang yang hidupnya hanya untuk dunia. Sehingga kalau ditanya dengan pertanyaan klasik gak bisa jawab. Kamu itu hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Dia gak bisa jawab. Ya saya hidup untuk cari makan setelah dapat makan. Ya supaya hidup. Terus jadi hidup, ya untuk cari makan. Setelah makan kenyang, ya kerja untuk cari hidup. Berputar-putar terus gak ada selesainya. Lingkaran setan, kata mereka. Mengapa? Karena memang hanya terpikir dunia. Tetapi haulail muslimun dan nahnu al muslimun mudah untuk menjawabnya. Bahwa kami hidup untuk ibadah. Berarti makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Masa gak bisa jawab? Berarti makan untuk hidup. Hidupnya untuk ibadah. Makan itu supaya kita gak mati. Makan supaya kita gak lemah. Supaya kita gak loyo. Kita makan, kita minum, kita bergerak. Sehat. Nah sehatnya untuk ibadah pada Allah SWT. Mudah terjawab. Tetapi karena mereka pontang-panting siang, malam-malam siang, banting tulang, peras keringat, hanya untuk cari dunia. Sehingga ketika ditanya, kamu itu hidup untuk apa sih? Untuk makan. Makannya akan setelah makan, jadi kenyang untuk apa? Untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Untuk makan. Makannya supaya apa? Supaya hidup. Hidupnya supaya apa? Ya untuk cari makan. Cari makannya untuk apa? Supaya hidup. Terus berputar begitu. Gak pernah berakhir. Seperti pertanyaan ayam dulu apa telur dulu? Ini barakallahu fikum. Kasihan mereka. Qala dikatakan oleh Nabi SAW, ta'isa, celaka. Didoakan dengan doa kebinasaan. Walaupun dengan ta'mim, berarti maknanya siapa yang menjadi abdu dunia akan terkena ta'as. Qala al-tibi fihi taraqqi biddu'a. Ini sudah kemarin ya. Wa idha syika. Syika, kalau kena syauk. Kalau kena syauk. Syauk adalah duri. Nah, kalau abu syauk, durian. Nah. Ay isabatu syaukah, kalau terkena syaukah, terkena duri. Falan takas. Aifala yaqdir ala ikhrajiha. Kena duri pun dia enggak mampu untuk mencabutnya. Fala yaqdir ala ikhrajiha bil minqash. Qalahu Abu Sa'adat. Demikian dikatakan oleh Abu Sa'adat Ibn al-Athir. Wal muradu anna man kanat hadihi haluhu fainahu yastahiq an yuj'a alaihi bima yasuuhu fil awaqib. Yang dimaksud, yang diinginkan, bahwa siapa yang keadaannya demikian, berarti dia akan atau layak untuk mendapatkan sesuatu yang jelek pada akhirnya. Awaqib di belakangnya. Wa man kanat hadihi haluhu, dan siapa yang seperti ini keadaannya, fala budda an yajid, maka dia akan mendapati pengaruh-pengaruh doa Nabi SAW. Yaitu terjatuh dalam mayadurruhu. Al-wuqu' fima yadurruhu, terjatuh pada apa yang membuat madarat dirinya. Fi ajili dunyahu au fi ajili ukhrahu. Apakah fil ajil atau fil ajil? Ajil yang disegerakan, ajil yang ditunda. Kejelekan dunia atau kejelekan akhirat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fasammahu Nabi SAW abdad dinar wa dirham. Nabi menamakannya, menjulukinya dengan budak dinar dan budak dirham. Wa Abdul Qatifah. Nah, ini dalam lafaz yang lain. Budaknya permadani. Wa Abdul Khamisah. Budaknya kain sutra. Wa dzalika wa dzakara fihi ma huwa du'aun bi lafdhil khabar. Disebutkan pada hadis ini doa tetapi dengan lafaz khabar. Lafaznya khabar. Enam. Yaitu bahwa Abdud Dinar celaka. Abdud Dirham celaka. Sepertinya berita, tapi itu maknanya doa. Wa huwa qawluhu ta'isa wan takasa. Jatuh, tersungkur, terkilir kepalanya, berputar ke belakang. Wa idza syika falan taqas, dan kalau terkena duri tidak bisa mencabutnya kembali. Wa hadhi halu man idza asabahu syarrun. Ini adalah keadaan orang yang ketika ditimpa syar, ditimpa kejelekan, lam yakhruj minhu wa lam yuflih, enggak bisa dia keluar dari kejelekan itu dan tidak bisa selamat. Likaunihi ta'isa wa takas, karena sudah jatuh, tersungkur dan berbalik. Fala nalal matlub, maka dia tidak mendapatkan apa yang dicari. Wala qallasa minal makruh, dan tidak bisa menyelamatkan dari yang dibenci. Orang kalau sudah tertimpa oleh Allah azab, yang dicarinya dia tidak dapat, yang dihindarinya dia tidak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadha halu man 'abada al-mal. Inilah keadaan orang yang menyembah harta. Menyembah dinar dan dirham, menyembah emas dan perak. Wa qad wasafa dzalika bi annahu, dan Allah dan Rasulullah SAW gambarkan keadaan orang seperti ini ciri-cirinya. In u'tiya radiya wa in muni'a sakhita wa in lam yu'ta sakhita. Kalau diberi dia ridha, in muni'a sakhita. Kalau dihalangi dia marah. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhutun. Di antara mereka, di antara munafikin, man yalmizuka fis sadaqat, ada yang mencerca dan mengolok-olok kamu dalam masalah sedekah. Kalau mereka diberi, mereka ridha. Kalau tidak diberi, tiba-tiba mereka marah. Allah enggak butuh dengan sedekahmu. Kalau banyak, kamu riya ingin dipuji. Kalau sedikit, masa segini untuk sedekah? Allah enggak butuh uang segitu. Perolok-olok orang yang sedekah. Berarti mereka para munafikin persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, tujuannya hanya dunia. Wa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhutun. Faridahum li ghairillah. Berarti keriduan mereka pada apa? Keriduan para abdud dinar dan abdud dirham. Keriduan mereka bukan karena Allah. Kemarahannya juga bukan karena Allah Taala. Harusnya ridha ketika Allah ridha, dan marah kepada apa yang Allah marah padanya. Tetapi orang ini, abdud dinar dan abdud dirham seperti para munafikin. Ridha bukan karena Allah, benci bukan karena Allah. Tetapi semuanya berkait dengan dunia. U'tu minha radu wa in lam yu'tau sakhita. Wasakhitu. Wahakadha halu man kana muta'alliqan biriasatin au bisuratin. Demikianlah keadaan orang yang hatinya bergantung pada riasa. Wasurah. Riasa kepemimpinan. Kalau sudah ambisi ingin jadi pemimpin, ambisi ingin ditokohkan, ambisi ingin jadi penguasa, maka keridhaannya dikaitkan hanya dengan tujuannya. Kalau didapat apa yang dituju, dia ridho. Kalau tidak didapat, dia marah. Kalau ada yang mendukung, dia senang. Kalau ada yang tidak mendukung, dia marah. Ada yang mendukung, dia bantu. Ada yang tidak mendukung, dia halangi. Wa nahu dzalik. Demikian pula kalau surah. Khonifidin a'azakumullah. Jamaknya surah adalah suwar. Dan Ibnu Qayyim punya istilah ishqus suwar. Ishqus suwar adalah orang yang tergila-gila hanya dengan bentuk rupa. Pokoknya saya harus mendapatkan Laila. Laila Majnun. Bukan Laila gila maknanya. Tetapi Laila yang membuat orang tergila-gila. Kenapa kok Laila yang disebut? Karena pernah dihikayatkan oleh para syuara, para penyair, para ahli sastra memuji Laila berlebihan sampai mereka mengatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Kebablasan. Bahkan sampai pepatahnya jadi pepatah yang dipakai. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru bidzak. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Saya juga punya hubungan dengan Laila. Tetapi Laila tidak pernah mengakuinya. Yang diterima? Yang diakui oleh Laila? Atau pengakuan mereka? Pengakuan mereka tidak diterima. Karena Laila sendiri tidak mengakuinya. Ini dipakai, saya bacakan karena dipakai. Bahkan oleh para ulama. Tidak bisa hanya pengakuan-pengakuan bahwa saya ahli sunnah, saya salafi, saya hizbullah ila akhirihi. Yang penting itu pengakuan dari sunnah tersebut. Apakah engkau mengikutinya? Pengakuan dari Allah, apakah engkau hizibnya? Adapun pengakuan kalian, semua juga ngaku. Kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, kami. Hatu burhanakum min kuntum sadiqin. Kulun yada'i waslan bilayla, wa layla la tukirru bidhak. Baik, ala kulli hal itu keluar sedikit. Intinya, biasanya kalau orang sudah mabuk cinta, dia akan lakukan apapun. Persis seperti abdud dinar, abdud dirham. Hanya saja ini bukan budak dinar, budak dirham, tapi ini budaknya suar. Pokoknya apapun harus aku lakukan. Lautan pun ku seberangi, gunung pun aku daki. Ya kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan yang dicintainya. Emang perempuan cuma satu? Oh itu cantik, emang cantik itu ada ukurannya, relatif. Orang yang suka ini ada yang suka itu. Kenapa harus sampai seperti itu? Ini barakallahu fikum, umurnya pun sebentar. Begitu sudah dapat umur, sudah lain, bukan Laila yang dulu lagi. Keriput, bagaimana? Harus ditendang? Ganti yang baru? Karena surah, kalau surah kan berarti harus ganti yang baru. Kalau kamu tidak lihat karena surahnya, kamu akan terus berbahagia bersamanya sampai tuanya. Karena bukan itu yang dilihat. Tapi kalau lihat surah, akan berubah. Bahkan tidak nunggu tua. Mungkin sehari setelah nikah, tiba-tiba sudah berubah mukanya. Kenapa? Hah? Kena minyak panas di dapur. Bagaimana? Ganti? Cerai, ganti yang baru, yang masih grasp. Habis itu, berubah lagi mukanya. Karena sesuatu hal kecelakaan. Ganti lagi. Ya, ishqus suwar itu termasuk fitnatud dunia. Jadi fitnatud dunia bukan hanya dinar dan dirham. Fitnah itu bisa berbentuk dinar dan dirham. Bisa berbentuk riasah, itu juga dunia. Dan bisa dalam bentuk suwar. وَنَهُ ذَلِكَ مِنْ أَهْوَاءِ نَفْسِهِ dan lain-lainnya dari hawa nafsu yang ada. Nafsu, harta, tahta, wanita. Mereka ringkas tiga. Mereka bukan istilah saya itu. Tiga perkara ini. Harta, tahta, wanita. Tahta itu kekuasaan. Itu yang dicari oleh manusia di dunia ini. Yang tidak mengenal agama. Adapun kaum mukminin, kaum muslimin yang dicari adalah akhirat. Dunia hanya sekedarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupakan kebutuhanmu di dunia. Kamu butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh pakaian ila akhirih. Natafi bihadzal qadar barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjamak mukabir saut dengan anu tidak ada. Saya tidak melihat ada keperluan hajah kecuali tujuannya. Itu dijuluki dengan masalih mursalah. Ini namanya masalih mursalah. Jangan mau dibilang bid'ah. Itu kan bid'ah hasanah, bukan bid'ah. Ini masalih mursalah. Maslahat mursalah. Maslahat yang dituju dalam syariat. Maslahat yang disuruh dalam syariat. Misalnya sholat Jumat disuruh ansitu, perhatikanlah, dengarkanlah. Adzan disuruh untuk biar Bilal yang adzan, fa innahu arfa sautan minka. Yang mimpi Abdullah bin Zaid, yang suruh adzan Bilal, imlakan pada Bilal, fa innahu arfa sautan minka, karena dia lebih keras suaranya darimu. Berarti keras suara itu adalah matlub, diminta dalam syariat. Kalau ada alat yang bisa mengeraskan, wabihi wa ni'mah. Itu namanya masalih mursalah, bukan bid'ah. Tujuannya sesuai dengan sunnah yang diajarkan. Barakallahu fikum. Demikian pula tabligh, mubaligh, sebelum ada mukabbirus saut, maka pakai mubaligh. Dari saf depan takbir, sekian saf, sekian puluh saf, ada yang menyambungnya untuk diperdengarkan ke belakang. Kalau masih banyak lagi, sekian 10 saf lagi, ada yang menyambungnya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung-sambung seperti itu, supaya mereka bisa mendengar. Jadi tujuannya sama, dengar. Tidak dianjurkan imam untuk berzikir atau berdoa pakai mikrofon. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.